Jadi rasa takut itu bukan sesuatu yang mutlak salah, bukan. Jika mutlak salah, makanya nanti akan kita bahas. Nanti akan kita pelajari sehingga bagaimana dengan rasa takut itu kita dapat pahala yang besar. Dengan rasa takut itu kita berdiri di atas keislaman. Dengan takut itu kita beribadah. Dengan takut itu kita jalani hidup ini. Tapi kalau salah memiliki rasa takut, itu akan binasa. Seperti paham? Jadi rasa takut yang nanti itu tidak tepat, itu bahaya besarnya luar biasa. Ya. Baik. Dalam pembahasan ini kita akan bahas menjadi beberapa poin. Pertama, tentang definisi khauf. Tentang definisi khauf, takut itu apa sih maknanya? Dalam bahasa Al-Quran wonten tiga. Dalam bahasa Al-Quran itu ada tiga. Ada kalanya bahasa Arab menjelaskan takut itu yang pertama adalah dengan kalimat khauf. Dengan kalimat apa? Terus berkali ada kalanya menggunakan kata khosyah. Ya, ada kalanya menggunakan kata khosyah. Kemudian ada kalanya menggunakan kata ar-rahbah. Ar-Rahbah pakai H, nulisnya itu pakai H. Ar-Rahbah. Nek di bahasa Indonesia no, maknanya kodoh takut. Padahal nanti kalau didefinisikan beda-beda. Ya, beda-beda. Kodoh karo apa jenisnya no? Kata nek bahasa Indonesia pelit tapi bakhil itu sami betul. Hah? Sama. Tapi nek di bahasa apa? Beda. Seini. Napa bedanya bakhil karo pelit? Macam buka. Kapan bisa? Macam buka ya sebenarnya lagi ya. Bentuknya sama dengan ujuk kalau takap tidak dibahas dengan sama. Padahal kalau dibahas kan memiliki pengertian yang benten ya, pengertiannya beda ya. Sambungnya nah, jadi kita sekarang bahas tentang khauf. Kita bahas khauf aja dulu. Apa yang dimaksud khauf? Para ulama mengatakan yang dimaksud khauf itu adalah ta'alluhul qalbi. Ya, ta'alluhul qalbi. Kepedihan hati. Wa harakatuh dan gerakan-gerakannya hati. Kepedihan hati dan gerakan-gerakannya hati bisa berarti karena disebabkan. Tawakkui akan terjadinya. Tawakkui akan terjadinya makruh sesuatu yang buruk atau sesuatu yang dibenci. Ya, sesuatu yang buruk atau sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang jelek yang enggak disenangi, keruhin. Fi mustaqbalin, di waktu yang akan datang. Jadi si jenisnya takut itu apa? Kepedulian hati atau gerakan-gerakan hati disebabkan akan terjadinya sesuatu yang tidak disukai pada masa yang akan datang. Itu namanya takut. Ya, seperti jenengan chatting sama wanita lain, diketahui istri, kata istri, nek mari kerja langsung boleh. Akhirnya bergerak hati. Gimana? Halo? Lah, kok sampean kok kudu-kudu boleh? Aku mari maca chattingan sampean. Wis pokoke nang boleh, harus diselesaikan. Niku hati niku bertemu. Dirasai, tidak merasakan rasa apa? Akan terjadinya sesuatu yang enggak disukai. Itu namanya takut. Pernah merasakan begitu? Musrik. Makanya gampang lawan. Iya. Orang kalau dibanyak diliputi rasa takut, rasa cemas, itu gampang sakit. Karena detak jantungnya tidak. Nah, kan ini pas corona itu sing cepet mati itu sing pedih memang. Loh iya, memang begitu. Jadi orang kena corona kemarin sesel, kato yang mangan, kato yang turu, itu tidak murni virus. Memang virus itu ada, bukan tidak ada. Cuma yang mengakibatkan tambah buruk, yang tambah drupnya itu rasa takut yang berbahaya. Itu jelas ya, itu yang dimaksud dengan khauf. Itu yang dimaksud dengan khauf. Apa saja? Satu misal, ada informasi di kantor panjenengan, di perusahaan panjenengan. Info maklumat kepada semua karyawan PT Sipulan. Diperkirakan 4 bulan yang akan datang akan diadakan pengurangan karyawan 50%. Hatinya bergerak apa enggak? Dalam bergerak itu senang apa sumpah? Hah? Ini sehingga cepat setruk. Loh benar ini, bukan apa? Fakta menunjukkan, makanya dengan yang orang kena penyakit lambung rata-rata semuanya bisa dikatakan 99% orang kena penyakit lambung itu gara-gara gampang sedih, masalah didi, dipikir, masalah didi sumpah, terus dah gampang suwi-suwi kak doyang tangan, karena kan kalau sumpah itu doyang tangan apa kak doyang tangan delokongi. Nah kalau benti ya tambah sembuh. Tapi kebanyakan apa? Gak enak makan. Makan gak enak, tidur gak enak, duduk di mana? Karena diliputi dengan apa? Kesedihan. Wong sedih itu berhenti, enak makan, enak turun, enak. Karena enak. Nah itu dari kemudian semakin lama semakin drop imunnya bermasalah. Jelas? Nah, makanya kalau getakan-getakan gerakan-gerakan nanti itu semakin meningkat, rasa takut kalau mendominasi, perhatikan, rasa takut kalau mendominasi itu sangat tidak bagus. Itu gampang nanti menimbulkan, kalau takutnya semakin tinggi menimbulkan stres, depresi, itu nanti. Nah nanti kalau semakin takut itu menimbulkan was-was, disebut karakter, disebut hari sih, makasih. Hari sih, kok rumah so dengar sesuatu, rumah so mendengar sesuatu, padahal enggak, itu disebabkan karena stres yang sangat berat. Di awal dengan dengar orang meninggal, waktu tak karu, wah yang masih enggak, biasanya tadi masuk, segera datang. Saya ketibaan. Kemudian nanti menyebutkan hal yang tidak baik kan? Pada ibadah. Nah, kita punya beberapa kasus ya, ada teman kita di daerah Prambon sana itu. Saking namanya jadi wudu di rumah, dibayang-bayangi, tidak sangka sah. Jadi wudu itu rauh terus. Sampai blegur wudu mari-mari. Ya, sekarang kita mulai baikkan sekarang. Sholat gitu ya, anak sholat gitu ya. Mesti gak satu rakaat kan itu bisikan. Kamu gak ingat sebelumnya sama Allah, percuma, batal sholat. Istri kita langsung batal dia. Datang. Nah, sing rusak tanggulnya. Saya datang ke kampungnya itu diceritani sama tetangganya itu, masya Allah. Diceritani. Akhirnya, tolong disampaikan ke teman yang jenengan itu besok boleh sholat di masjid, tapi syaratnya di belakang aja. Kalau di belakang tak mau dia, kepinginnya di depan dan ingin dapat sholat. Cuma kalau disedisok depan, dia nanti bukan susah. Enak-enak rukuk, istighfarullah, datang. Lah tak boleh kan kasus. Iya dong, nah itu masuk di dalam was-was rasa takut ya, berlebihan. Kemudian yang lebih lucu lagi kalau pas sholat di rumah, ini bapaknya sampai bingung. Nah sholat di rumah nih Ustaz, kalau ada yang imam itu, saya jadi imam dan mau dia. Gitu. Kalau saya jadi imam, dia gak mau. Tapi kalau dia jadi imam, saya bingung. Nah waktu sering kali, waktu rokok, waktu itu kok ngatek-ngatek, tak tengok ke orang. Itu terjadi. Kan? Terjadi. Makanya kalau ada orang melihat sesuatu, adab itu belum tentu keserupaan. Belum tentu keserupaan ngomong sendiri. Belum tentu dia ngomong, so diajak ngomong. Karena halusinasi. Itu karena depresi berat. Ya, nah, mau ngerti ini nih, sampai rupiah dong, tuas ngutuk lah bisa biar. Ini so sampai diri, kesulitan. Nah iya, rupiah bagaimana ini gak bisa betul di terapi, bijak duduk, bijak ngobrol, bijak guyon, ngoten. Ya. Malah ada pasien dari Kediri itu ada, masya Allah, tidur sujud. Katanya apa? Allah langsung memberikan wahyu kepada saya disuruh sujud. Sehat saya. Padahal diopname itu diopnamakan di rumah sakit 4 hari itu dia bakal diimpus, ya kamu gak sakit loh. Cuma diimpus di kamar-kamar itu, sujud di kamar itu, gak ya masalah. Akhirnya disuruh pulang sama dokternya. Akhirnya begitu kita ketemu jenengan, kenapa? Kok tiba-tiba sujud? Tuhan menyuruh saya. Nek Tuhanmu benar, nek perintah sujud gak menyuruh sujud itu 5 waktu, gak menemukan sujud. Lalu ini anak belonjol. Ini anak belonjol, dosa bisa anak belonjol. Perintah sujud. Akhirnya, bis mulai sambil kepingin waras enggak? Ya kepingin Ustaz, nah, kepingin. Nek sujud pas sholat tok, nek oi blojo gak usah. Lah nek Tuhan marah, Tuhan kok kok boleh dia. Tuhan kok kok boleh dia. Loh, kita harus berani begitu. Karena nek Allah benar gak mungkin nyuruh sujud seperti itu. Ya itu nek kajin ya, iblis nyuruh sambil sujud berani. Ya coba menanak blojo, sujud misalnya wong blojo. Karena sampai boleh goreng kan terus sujud di sana goreng kan jorok sana. Lah yang bahaya. Terus pokoknya sampai kutu wani nolak sujud dia 5 waktu sholat itu sujud. Mereka sudah tidak usah sujud. Itu duduk Allah sendiri setan begitu. Sampai tanggung jawab yo. Terus kapan boleh dia goreng tuan. Alhamdulillah itu. Akhirnya kasusnya apa? Kasusnya tempat. Jadi suaminya itu nyambut kain ini ke luar utama. Kepulang, terus menengkap aktif. apa kangen tak ya baik itu masalah. Nanti makanya bapak bapak sih yang kayak nang luar luar apa utang butuh pinter kita ni. Bujuk sama ni bukan kangen nanti. Kalau batin nampak sampai jahat makanan baru. Oh batin. Akhirnya suaminya tak seru ngajakkan baru sampai nanti ngajakkan baru. Oh tem pun kesel. Iki sekarang pun dapat kerja sama. Awak isi pekel, bujuk sampean. Nanti dia isi pekel. Nah sampean awak isi pekel, dia turun kena. Dan sekarang ini pekel, ini turun tuh sampean. Tambah bahaya, ya. Nah jadi itu rasa takut. Apabila rasa takut itu mendominasi, itu tidak baik. Itu tidak baik. Kenapa? Karena orang mau melakukan sesuatu diliputi dengan apa? Ketakutan was-was. Ini sangat kok bingung. Bingung. Ya makanya kadang-kadang ada yang sampai takbir itu diulang-ulang. Allah Akbar, kasih doa. Allah, kasih doa. Allah, tanggung ini dengan juga. Demi Allah saya pernah alami begitu. Ada tetangga yang, Masya Allah kasihan sebenarnya. Nah cuma gimana itu sebuah kondisi kadang-kadang itu kan merasa enggak aman sampai imam ikatnya baca surat di surat ikatnya mari turun mari kan ya kasihan katanya itu iya kan sampai 7 kali lebih betul mari nah kini kisih bagian jadi kita mau coba tuh kembali nah lo coba lo coba kan sampai misal sholat bareng mau Allah Astagfirullahaladzim Allah Astagfirullahaladzim. Allah, ping limoan. Kira-kira sampai mikir apa boleh? Ini gak mikir berarti bodoh. Bodoh kan? Gak bener. Lagi-lagi. Ini gimana? Makanya ini perlu ditata. Baik rasa takut itu nanti tempat apa tidak. Nanti ya. Dan ini makna apa? Kau mana? Kemudian kau niku dibagi menjadi tiga. Nah, rasa takut itu dibagi menjadi tiga. Disebut khawful ibadah. Pertama disebut apa? Khawful ibadah. Takut yang merupakan yang memiliki nilai ibadah. Takut yang memiliki nilai ibadah. Nah, takut yang merupakan ibadah ini memiliki nilai ibadah itu takut yang bagaimana? Yaitu diantaranya orang yang takut kepada keagungan Allah. Takut terhadap keagungan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala waktu ini surat 79. Surat 79 ayat 40. Surat 79 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah. Adapun orang-orang yang takut dengan kebenaran dan mengendalikan hawa nafsunya. Ini nanti sebentar lagi kita akan dilatih oleh Allah dengan Ramadan. Ya, itu harus dipahami betul makna daripada saum. Sudah paham? Kok kelihatannya saya lihat di dalam fenomena itu banyak yang belum paham. Apa sih yang dimaksud as-saum? Ya, yang kapan-kapan dibahas. Ini sekali poso aja. Iya, Pak, betul demi Allah. Banyak yang belum. Maka ini gak berhasil-berhasil sampai-sampai. Puluhan tahun puasa dihasilkan oleh pendidikan atau budak. Ayo, tonton-tonton ini berhasilin apa ibu dulu timbangannya kurang 3 kilo bukan itu cuman lorong ya, dan standar biasanya sifat nanti kebiasaan kita sudah bisa mampu berpengaruhkan kebiasaan karena yang namanya asomi itu masya Allah dalam sekali pengertiannya juga ya pengertiannya. Nah, termasuk yang sederhana. Kalau berpuasa, menu yang kita makan itu seperti biasanya atau lebih istimewa? Enggak. Sama jawab aja sama jawab. Hah? Yang merupakan buah daripada saum ini. At-taqwa itu waqah. Dari kata-kata pakok, hati-hati, waspada, menjaga diri. Jadi kok hasilnya wong takwa niku, wong itu super hati-hati. Ngomong sak ngomong hati-hati. Menilai sesuatu itu hasil daripada itu. Hasilnya kaya begini. Apa itu takwa hasil? Sebenarnya, jadi nomor setunggal, apa? Khawf jenisnya takut tadi, khawful ibadah. Nah, takut yang merupakan ibadah yang memiliki dari ibadah adalah takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil pertama. Dalil kedua, wonten ini surah 59 ayat 21. Surah Al-Hasr. Surat 59 ayat 51. 21 aku terkagum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sana, la anzalna al-Qur'ana 'ala jabalin untuk ngerti konsekuensi. tadi sintuitas orang ngerti, orang gak ngerti, tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Allah juga gak ngerti perbuatan kita? Jangankan satu juta, satu rupiah yang kita ambil, kita ingat dengan firman Allah, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Tidak mungkin kita berani melakukan demikian. Tidak mungkin. Makanya salah satu doa Nabi SAW, Allahumma qasim lana min khasyyatika. Ya Allah, curahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Berilah aku rasa takut kepadamu, sehingga dengan rasa takut itu matuhawilu matuhawilu bainana wa baina maksiati. Rasa takut itu akan menjadi penghalang antara dirimu dan maksiati. Ingat, seorang laki-laki sendirian jauh dari manusia di tempat yang sepi dan tersembunyi, lalu didampingi seorang wanita cantik, hartawan, rupawan, mengajak berzina. Apa yang diucapkan dia? Yang menghalangi laki-laki itu di berzina apa? Ini akhawfullah. Itu tanda pertama yang membutuhkan Rasulullah. Apa tadi? Apa tanda pertama? Takut melakukan suatu dosa. Tidak berani. Ngilangi wong wedi, memfitnah orang takut, mengambil hak orang lain takut. Itu tanda bahwa hatinya punya rasa takut kepada Allah. Kalau jadi seorang suami, pasti jadi suami yang baik. Tidak mungkin dia menyakiti istrinya. Tidak mungkin mendolimi istrinya. Tidak mungkin menyanyiakan istrinya. Itu suami yang takut kepada Allah. Nah, kalau menjadi seorang istri, pasti menjadi istri yang luar biasa. Pasti lah. Kalau menjadi seorang majikan, pasti menjadi majikan yang luar biasa. Kalau menjadi karyawan, majikannya merasa antep. Tidak mungkin dia korupsi waktu, tidak mungkin dia berkhianat, tidak mungkin dia tanda-tanda palsu, tidak mungkin karyawan melakukan demikian. Kalau dia punya rasa takut kepada Allah, itu ciri yang pertama. Nah, saat ini kemampuan orang di dalam menjauhi kemaksiatan itu tergantung dari nilai rasa takutnya kepada Allah. Kuncinya tentu itu. Bertetangga, tidak mungkin kita menyakiti tetangga. Tidak mungkin kita mendolimi tetangga, membicarakan aib, tidak mungkin. Kenapa rasa takut itu menghalangi kita? Nah, tenang, dasar hasilnya itu ciri yang pertama. Tanda yang kedua, tanda yang kedua, apabila orang itu sudah punya rasa takut kepada Allah di hatinya, maka motivasi ibadah, kekuatan ibadah itu sangat menakutkan. Nah, itu yang menjadi keunikan. Dia ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini uniknya dan ini dahsyatnya rasa takut yang merupakan nilai ibadah. Dia ingin semakin dekat dengan yang ditakuti. Betul apa enggak? Orang yang kalau sudah takut kepada Allah, bukan semakin ingin menjauh kepada Allah, tapi ingin semakin dekat dengan Allah. Ini keajaiban takut ibadah itu. Beda dengan makhluk, takut dengan makhluk, beda. Coba, kalau orang takut dengan orang, enak ketemu apa enggak? Senang ketemu apa enggak? Enggak. Mantu takut dengan mertua, apa yang terjadi? Kalau sampai ke mertuanya tanya sama bapaknya, ibu wonten griya, Pak? Kau alhamdulillah. Bapak ya, karena dia takut dengan mertua, perempuannya. Dia ingin tidak ketemu, dia ingin lebih segera ketemu. Beda dengan makhluk takut dengan Allah. Makhluk dengan makhluk, kalau takut inginnya tak ketemu kan? Sakit itu lagi. Kita takut dengan kucing, ketemu kucing nggak senang. Kita takut dengan ular, ketemu ular nggak senang. Lagi mana? Itu kalau makhluk takut dengan makhluk. Tapi kalau makhluk takut dengan Allah, dia ingin selalu mendekat kepada Allah dan ingin selalu berjumpa dengan Allah dan ingin berduaan dengan Allah karena rasa takutnya kepada Allah. Itu tanda-tanda kalau rasa takut itu benar ada di dalam dirinya. Mari kita evaluasi, apakah kita sudah punya tanda-tanda di mana ini? Ini sebetulnya semakin hati-hati menjaga lisan, semakin hati-hati menjaga perasaan, nah takut dosa. Mereka pergi, mesti nanti kan dia atau lagi. Kau lagi musuh. Kalau tidur saya tak apa lagi jadi. Turun lagi kan. Soalnya turun. Mati ini harus mati. Jangan kalau demikian. Dia ingin hidup kembali. Dikira dosa itu pentol kabur. Orang gak ngerti. Kalau udah meninggal baru tahu dia. Kayak apa siksaan. Enak kalau waktu di dunia kalau kau tahu tak lakukan itu tak malam sih nantang-nantang enak jadi maksud kau kebul artis yang benar ni lah tapi lainnya artis harus kamu tu kamu saya ikut mana lo jelas ya. Nah ini tanda-tanda apa? Rasa takut yang merupakan khauful ibadah. Jadi takut yang memiliki nilai ibadah. Dan ini tanya ini bagus, tanya sekali. Takut amalnya tidak diterima. Gitu? Takut amalnya tidak diterima. Sehingga dia hati-hati kalau ibadah. Contoh sholat. Coba, mari dirasakan. Kita ini kadang-kadang kurang ngerasa noe. Ramal-ramal tapi tidak dirasa. Dirasa ibadah. Contoh ini. Ketika kita sholat, berangkat sholat, sampai pulang sholat, rasanya gimana? Ada rasa gak keluar dari masjid, ada rasa gak dengan sholat yang baru kita lakukan tadi. Ono prosong kan? Kalau gak ada rasa, kita tidak khawatir tentang nasib ibadah itu. Makanya gak berkualitas. Terus kok pake sholat, tahiyat, pake rokok-rokok, pake sujud-sujud, pake ital-ital, pake salam-salam, selesai. Tapi kalau orang itu rasa takutnya, dan takut sholatnya gak diterima, dia akan memperbagus ibadahnya. Dan keluar dari masjid, itu pasti ada rasa takut. Jangan-jangan sholat yang baru saya tadi tidak diterima, sholat yang baru saya lakukan, takut tidak, itu beda rasa. Beda. Ya, beda. Kecuali kalau ada orang sudah merasa sama sekali. Sama juga dengan ya. Kalau kita daftarkan anak di suatu pondok pesantren yang kita ingin anak kita itu masuk di sana, begitu kita daftar, pulang dari daftar sambil menunggu berita, ada rasa nggak? Anak rosong ada, nopo rosong dua. Gimana? Ada dua rasa. Satu, rasa apa? Berharap. Ya Allah, mudah-mudahan daftar anak saya diterima. Rasa yang kedua apa? Takut. Pada masa-masa penantian menunggu pengumuman ketika ditanya orang, ya Allah, rasanya daftar ning pondok iki diterima. Jawab itu rasa ini. Ayo tata kau dijawab perasaan ini ya. Gemeter kan ismu kohoro nunggu berita ismu kohoro kan soal berita itu sing daftar sekian banyaknya hati itu jenis tak lakukan apa mana yang dulu anaknya kamu tak pinter apa sumpah lebih betul ayo dulu saya nyari kau pinter-pinter di kulit kalimat. Kemudian kalimat itu kalimat tawaduk. Betul apa enggak? Kalimat merendah. Kenapa? Gak ngerti diterima Anda. Lihatlah orang yang hatinya ada harapan. Lihatlah orang yang hatinya ada rasa takut menghasilkan suara-suara kerendahan hati. Jelas? Beda kalau begitu daftar langsung ke umum situ foto, wis anak sampai tak terima, siji mana jawaban ini? Ya kok, oh sudah, siji atau ngedubis. Mana jamin? Jamin, tapi kan ada jaminan, gak sampai jalan-jalan kira-kira. Rasa ketawa Tuhan. Loh, ini yang kadang-kadang kita gak rasa di dalam hati kita. Ada jaminan sholat-sholat kita Islam ini. Tak nasibnya kayak apa? Kok antem-antem? Apa ustaz serah ustaz tak diterima mau yubah, tak diterima mau yubah. Makanya kok antem-antem gitu kan? Makanya kalau kita takut sholat kita gak diterima, kita susul dengan sholat sunnah. Kita ikuti dengan sholat sunnah, kita ikuti dengan kalimat-kalimat yang keluar dari masjid. Itu lah bisa kok. Makanya makan ayat yang menyebutkan bagaimana sifat-sifat para sahabatnya Nabi SAW. Tawarun, rukan, sujadan, yang ta'una fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka itu. Mereka itu ruku, mereka itu sujud. Lalu apa yang mereka cari dalam ruku dan sujud itu? Yang ta'una fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk, mereka sujud, ono sing didoleh ilang. Tapi kita tahu nih, sampai rukuk sampai sujud, ono doleh iyo. Karena itu, nunggu Ustaz Yesus, pokoknya rukuk. Karena enggak ngerti inilah yang kemudian kita rukuk biasa, sujud biasa, karena enggak ada yang dicari. Enggak ada dicari. Tapi kalau waktu rukuk, waktu sujud itu ada yang diharapkan, ada yang ditakutkan, ada yang diharapkan, itu pasti beda. Itu rasa. Rasa. Ibu-ibu dengar suami merencanakan mau nikah lagi, doanya kuat sekali. Kuat tahajud doanya. Masuk matuk sampai Ini enggak pada tempatnya, takut dengan binatang buas, takut dengan api yang membakar, takut dengan banjir yang menenggelamkan, takut begitu itu tapi hukumnya boleh. Makanya nah, peristiwa lain waktu di mana Lampung kemudian di Sumatera terjadi gempa waktu sholat itu, ini kan viral tadi loh, orang sing mari bingung, orang sing kiblatnya nggak mirip, mari kita mulai kasih tahu, atau ketika itu terus tapi mundur, sing lari-lari sendiri, tapi orang mungkin bingung begitu gitu kan, sing imamnya tetap melakukan begitu, nah itu gimana? Makanya ulama khilaf di situ, boleh kita melarikan diri untuk menyelamatkan diri, boleh lah, ya, boleh. Tapi dia sangat tua kan, dapat mungkin mati di sini, orang ya, cuma pendapat ada yang menganjurkan larilah kamu dari bahaya. Ya, makanya kudu disiap latihan sholat dan keadaan takut seperti itu, boleh nggak takut sholat dengan lari tadi itu melanjutkan sholatnya? Ya? Boleh nggak? Seperti perang ketika perang Nabi ketika perang itu diperintahkan sholat berjamaah dalam kondisi perang itu disebut dengan sholat dalam kondisi takut, nanti dikaji lagi ilmunya kayak apa. Gue bete pas sholat gendeng ya apa ini karena imamnya melayu di sini cuma kuning gitu ya. Nah jadi takut dengan api yang membakar, takut dengan banjir yang menggelapkan, lalu kita lari menghindar, itu diperbolehkan dan dianjurkan. Ya. Atau orang marah-marah membawa pisau, membawa senjata tajam, sampai minggir. Aku gak takut kecuali dengan Allah, ya dibatil. Nanti dibatil. Ya minggir, karena orang sudah seperti ini kalah orang marah itu. Ya, makanya ibu-ibu, saya ingatkan barangkali pas engkar dengan suami, dan suami dalam kondisi marah, ibu-ibu ikut jurnawari di gempuk. Kata suami ketika marah, walaupun sudah ngaji, ya, ini masih murid-murid kita hilang kape. Lu percaya lu? Nah ini kata yang menang-menang itu kami. Masya Allah. Oke. Ini kata suami, kok jurnawari kok tak kepuk? Jadi ibu keplokan kocok mulu. Oh ibu tambah lagi keplokan gitu wah kocok lah. Nah, ya kan cocok kalau kita awak mana? Oh di kuat keplok kalau mau mulu. Cepat dong. Oh di keplok dah besok. Kita awak mau kocok di keplok gitu. Kalau kita kapok, ojo mas, lo mas, lo. Aku tiup lo, masih lari, terus sering berlari. Itu bisa mukul beneran, pak. Karena orang marah itu kehilangan akal sehat. Pemarah itu akal sehat hilang, pak. Makanya bahaya ketika orang marah memutuskan sesuatu pada saat marah. Soalnya kowe enak toh, saya mikir lo. Pegatan sembarang gak peduli loh. Ojo. Ya karena kondisi apa? Kondisi marah itu masya Allah ekstrim banget, ekstrim. Hasilnya itu sangat sangat buruk. Ya. Makanya ibu kalau begitu jangan ditutup. Oh, kok kita kapok? Ojo mas, keluar aku kata hukum ya. Ojo, keplokan, keplokan, keplokan pencet ya. Ojo, ojo begitu. Ya. Jadi kalau kondisi seperti itu kita menghindar itu takut yang merupakan apa? Apa? Jadi nggak salah, nggak dosa takut seperti itu. Ya, takut kepada harimau, takut kepada ular, atau takut karena jijik seperti kata orang takut dengan kucing, walaupun kucing itu bukan termasuk buas, tapi rasa takut itu merupakan apa? Tapi ini takut terus, tapi kucing ini kabut di jangan. Ini takut dibuat apa? Mungkin dia jijik, mungkin dia trauma, pernah dicakar atau gimana. Jelas ya? itu takutnya merupakan tabiat. Saya tidak tahu takutnya suami kepada istri takut yang mana. Iki dihukumnya apa? Apa takut ibadah? Apa takut ibadah? Kayak itu ya. Tapi sekarang kita sudah punya bahasa yang lebih santun, bahasa yang lebih bagus, bahasa fikih. Jadi tidak lagi menggunakan suami-suami takut kepada istri. Tidak, tapi kita ganti dengan bahasa yang luar biasa. Suami yang tawadhu kepada istri. Kalau suami takut kalau ekstrim bahasanya kurang bagus. Kita ganti bahasa yang lebih apa? Yang lebih apa? Lebih segar. Astagfirullah pun niki macam apa? Takut dengan nomor kali, ya. Takut yang merupakan tabiat. Jadi enggak masalah. Yang ketiga, nah, yang ketiga adalah khaufus sirri. Jadi bukan cuma nikah saja yang namanya sirri. Ada takut yang tersembunyi. Takut yang tersembunyi. Kenapa kok dikatakan takut yang tersembunyi? Sebab antara pengakuan dengan kenyataan tidak sama. Contohnya adalah yang termasuk takut yang merupakan sirri, khaufus sirri. Dan ini bahaya nanti kalau terus berkembang itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Tapi tidak bisa langsung orang punya rasa takut begitu dikatakan syirik, ya. Sakit dipahami. Jadi enggak setiap rasa takut yang syirik itu dia dapat. Cuma itu nanti kalau tidak ditangani bisa mengakibatkan terjadinya kesyirikan. Contoh apa? Contoh kata nadyalo usohibul kober. Wong wedi karo penghuni kubur. Ada apa enggak? Hah? Takut dengan penghuni kubur. Ada apa enggak? Ada. Kenapa ini dikatakan khaufus sirri? Nek jenengan kita ngerti, Pak. Kalau Anda ditanya, Pak, jenengan percaya enggak orang mati hidup lagi? Orang mati hidup lagi. Jenengan percaya enggak? Kalau akidah Ahlussunnah kan enggak boleh percaya begitu. Gimana? Akidah Ahlussunnah itu orang yang sudah mati, ruhnya itu dipegang oleh malaikat. Dipegang malaikat. Sampai dikawal menuju ke langit ketujuh. Menghadap Allah. Ini kalau ruhnya orang yang baik, itu dari langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Itu malaikat penjaga-penjaga langit tersebut memuji-muji ruh tersebut. Begitu. Nah, nanti setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala baru kemudian ditempatkan di tempat ilmiyin. Nah, akhirnya dikembalikan kepada jasadnya. Di saat dikembalikan kepada jasad itu masih pengawalan malaikat. Kemudian setelah prosesi pemakaman selesai baru malaikat yang ditugaskan Allah yang disebut ada sebagai mengatakan munkar datang kepadanya untuk menanyakan sesuatu itu. Sehingga dengan itu disebut dengan fitnatul kubur. Setelah terjadi fitnatul kubur, orang ini mendapatkan dua kemungkinan. Kemungkinan dia mendapatkan fitnatul kubur, kemudian yang kedua dia mendapatkan azabul kubur. Ada siksa di sana. Itu sampai hari kiamat nanti itu. Itu keyakinan ahli sunnah. Ya, nah persoalannya muncul kan? Ini saya dulu waktu awal-awal menikah, habis pengajian itu dari tempat pengajian itu ada dua jalan kan, ke rumah saya itu. Satu jalan pintas, yang kedua jalan memutar agak panjang. Yang memutar itu lewat perkampungan. Nah yang pintas ini lewat kuburan. Nah, saya ngundang istri saya. Karena kuburan dulu sampai sekarang kan tetap beda. Saat ini kan pasar malam. Allah. Ya Allah, bagi masalah aku itu banyak sekali sehingga kadang-kadang iya kan, dan beda keyakinannya beda sudah, gitu kan? Nah dulu sepi lah, gelap dan penuh keyakinan-keyakinan yang macam-macam. Nah pas lewat kuburan ini tak pelan-pelan kan, istri saya itu ngomong atau kenal, lapo kok dikenal, tanda titik bocor. Kenal-kenal aku, kenal. Paterno, itu lebih. Makanya kalau orang lewat di situ, ya di lewat kuburan tuh, nek sampe licik, ya, dia se licik agak takut itu, mau copoi sudah dua coy. Dia lihat, si mau copoi selawat, si mau copoi takbir, si mau copoi. Astagfirullah. Kalau nak enten eling begini di tempat jauhan, mana apa? Ada suami yang mentahnik anaknya, jadi anaknya baru lahir. Istrinya, mas, ada mono. Pakai dulu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi saya ngelakang, mas, jangan ikut apa? Aku mau coba. Ya, itu takut. Akhirnya kan ada indikasi-indikasi. Ya, ada orang yang apa jadi hantu. Gitu, meyakini adanya arwah gentayangan, ada arwah penasaran. Eh, penasaran, penasaran ambil sopan. Gitu, nah hal-hal seperti ini biasanya apa? Indikasi orang meyakini roh itu bisa gentayangan dan macam-macam itu ada tiga macam biasa. Umumnya satu karena empat. Kalau saya bicara, ini gitu tuh. Ya, ada kalanya orang mati bunuh diri. Nah, indikasi rohnya. Yang kedua mati kecelakaan. Bilang yang ketiga di dunia. Tiga macam kematian ini sering kali menimbulkan sebuah keyakinan-keyakinan yang kurang tepat. Saya ketika paham ya, kalau keyakinan yang arwahnya gentayangan, niki pak bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan logika sehat. Saya ketika paham keyakinan ahli sunnah wa jamaah di Al-Qur'an, orang kalau sudah mati itu nanti di situ urusannya dengan malaikat. Maka Nabi mengatakan orang yang mati bunuh diri itu enggak akan pernah selamat dari azab kubur sampai kiamat, enggak akan selamat. Karena dia akan disiksa oleh Allah dengan cara dia mati bunuh diri itu. Makanya jenengan mungkin ada masalah, wis sing sabar aja sampai bunuh diri. Mati-mati. Enggak usah bunuh diri, mereka mati, mati, paham ya? Jadi memang ya boleh mati mah, mati sing sabar, tenang mati mati. Gini, aja sampai bunuh diri, kok mati sama mati kendar, ya nek langsung tak mati. Jadi pas melek keturunan, ini terus biasa. Jangan, jangan, gak usah nanti, sudah waktunya mati mati. Percaya, percaya. Paham ya? Nah, jadi keyakinan ini bertentangan dengan apa? Dalil, bertentangan dengan Al-Quran, dan bertentangan dengan logika sehat. Dengan Al-Qurannya gimana? Kita buka surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Surat 3. 20 gimana? 23 ya. Surat 23. Ayat 99 sampai sekitar 100. Ini pernyataan yang dia menganggap mati dalam keadaan kufur kepada Allah Taala. Mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apa kata Allah? Hatta idza jaa'a ajalul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min Semua orang yang mati dalam keadaan kufur, dolim, fasik, itu tidak enak di sana. Makanya tangisan orang-orang yang mati yang tidak membawa iman, mati yang membawa banyak dosa, itu tangisannya cuma satu. Apa kata Allah? Rabbir ji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke dunia. Begitu mereka menjerit-jerit minta dikembalikan, dijawab oleh Allah, kalah sekali-kali. Nah ini dalilnya, gak ada orang mati kembali ke dunia. Ini dalilnya. Makanya disebut barzah. Wonten alam barzah. Barzah itu apa sih Allah? Tembok penghalang antara dunia dengan alam kubur itu disebut barzah. Artinya segini mereka wis gak bisa kontak begini dunia, dunia pun tidak bisa kontak ke. Makanya gak bisa WA-WA. Ya, ini dalil Al-Qur'annya. Ya, kita dengan doa beda lagi loh ya. Hanya kita masalah hubungan muamalahnya gak ada. Muamalahnya gak ada. Adapun kalau yang mati bunuh diri, dibunuh kemudian jadi hantu, menemui hansi, menemui sapal, menemui bakul soto, ini susah. Ya, itu dulu kita masih filmnya siapa? Sudir Bolon. Ya, ini belum ada dalam satu riwayat demikian. Ya, coba kalau memang benar seperti di film-film cinta, nanti bisa bunuh diri, bisa balas dendam. Luar biasa kalau benar itu, Pak. Polisi enggak usah repot-repot cari sih, Dek. Cari. Wis tenang wae, Mas, untuk Roy, Pak. Dole izin. Nah, ini khusus sana, Pak. Di dalam alam nyata niku mboten nate pernah sekali saja terjadi demikian. Orang yang dibunuh kemudian rohnya ketanyakan menemukan yang tinggur tahu tumor gitu. Sampai terjadi pembunuhan pembantaian besar-besaran yang dilakukan dari orang Jombang itu siapa? Mester Rian. Mester Rian. Itu berapa belas orang yang dibunuh, tidak ada satu pun yang kemudian bangkit. Terus apa? Dendam. Oh. Ya tenang-tenang Rian yo ateng. Nauzubillah misalnya. Itu dalil Al-Qur'annya. Dalil akal sehat. Dalil akal sehat. Kita akan meyakini, ahli sunnah itu akan meyakini adanya adab kubur dan siksa kubur itu dilakukan setelah proses pemakaman. Dan kita meyakini demikian. Kita akidah ahli sunnah kan demikian. Gitu? Nah, kalau rohnya ini lepas, keluar, keliling, terus mereka datang, apa? Sudah datang. Satu misal rohnya ini keluar, nih, keluar ini. Malam ini keluar, mengganggu. Wong dodol soto. Saling biasanya. Nah, coba, terus mereka datang akan memberikan pertanyaan. Terus mereka ngapain? Loh, kita pergi kok aneh. Jadi, mereka tuh biaya itu masuk mesti tanya si ayah sampai begini. Saya sih kok kita itu tak boleh terlalu kita tuh. Cinta ini aku gitu ya. Saya biaya. Coba dinalar, dinalar, dinalar, dinalar. Iyo, enaknya biaya. Mas, iya nek menteni wong datang ke rumah seseorang wong ikal orang mau jadi tanya mobil. Ini malaikat. Nah kalau memang orang bisa ojol sampai naik, izin ojol, izin mengganggu, izin mendekat balik. Lu gimana? Lu balik ya disiksa, ditapak, mending gak balik. Bayangin, izin mengganggu, mending saya logikan, ribut logikan. Saya ketika menurut logikan. Dalam sakit diterami menurut akal Islam mboten saged barang ngeten. Mboten saged. Lah niku jenenge makane wonten istilahne tahayul. Ngeten. Khayalan-khayalan yang mboten-mboten dasar. Kalau kita menolak keyakinan semacam kita mboten meyakini karena ada dasar. Nah, untuk mengetahui ini masalah harus ada penjelasan dari Allah dan Rasul. Benar kamu itu bisa keliling dari mungkin itu. Ngeten loh. Dan itu kan butuh di mungkin dasar yang menjelaskan. Nah, sama kata sama kita tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan demikian dan tidak ada satu pun kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, esok balik mulai marmatan buju ini dikutuk tombol ini waplok kayak tombol ini waplok ya, kan bisa kembali ya kan. Nah ini bertentangan dengan dalil Al-Quran juga tidak sesuai dengan akal sehat sambung dipahami. Nah makanya mengimbang ya mati biasa mati-mati tidak ada indikasi orang mati kemudian hidup lagi dan nah hidup lagi ini jelas cuma di alam barzah, bukan di alam dunia. Nah memang sakit, ya mending bantu sing petok rondo kan sing golek no. Pangan kan mesti iso ditolak ke toko-toko buka lemari, sama ayam. Masya Allah ini. Jadi punya suami mati itu beruntung dia. Lagi apa? Buka kulkas, kulkasnya penuh buah-buahan, teko karbe. Film, tapi alam nyata tidak pernah terjadi satu pun peristiwa yang demikian. Karena memang ini tidak sesuai dengan akidah al-sunnah, tidak sesuai dengan akidahnya al-sunnah. Akidah al-sunnah meyakini adanya siksa dan ada hukum. Nah kalau nek itu mau bocor, nah kasih tadi siksa sih beti-beti ini. Enak bocor mawon. Wis kulite ujulan nanti ini ya. Tak lagi kali dah. Apa macam ini lagi tadi? Paham ya? Ini macam-macam apa? Oh, jadi takut itu waktu tiga macam. Setunggal, khauful ibadah. Takut yang memiliki nilai ibadah. Takut kepada Allah, takut dengan siksanya, takut dengan azabnya, takut kalau ibadah tidak diterima, takut tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini takut-takut yang merupakan ibadah. Tanda-tanda takut dari apa? Tanda-tanda takut kepada Allah ada berapa? Ada dua, satu menghalangi seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Yang kedua motivasi untuk melakukan ibadah. Maka itu tanda yang paling benar. Kalau orang itu punya rasa takut kepada Allah, pasti akan lahir dua sifat ini. Yang kedua apa? Khauful khauful tabi'i, takut yang merupakan tadi yang takut dengan binatang buas, takut dengan gempa, takut dengan api yang membakar, seperti ada listrik yang bisa nyentuh. Ya harus ada listrik. Terus dengan dalil tidak boleh takut kepada benda, kita takut kepada Allah. Gak boleh begitu. Sampai cekel, mantap. Jelas? Nah ini takut yang merupakan apa tadi? Tabiat. Yang ketiga takut sirri. Ya takut yang merupakan sifat tersembunyi sebagaimana orang takut kepada orang-orang penghuni. Adapun takut dengan jin dan gangguan-gangguannya itu termasuk manusia kita. Jelas ya? Tapi bukan kemudian menjadikan takut kepada jin, syaitan dan macam-macam kemudian menjadikan itu seperti takutnya kita kepada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Contohnya ya, ada orang kesurupan. Ada orang kesurupan. Ketika di dunia, makanya kalian jenengan kali keluar itu nek saged belajar rukyah niku sing mesisan. Aja setengah hati. Dulu ada orang kalau rukyah niku ditawu anggap sampai suwe kesuwe. Lah setan iki tukang bejo, nek ditakoni kok mesti bener. Wong umur piro? Aku wis umur 500 tahun. Terus pondoknya besok tuh, saya bikin grup yang nomor sensus. Ini gak benar begini ini gitu. Wakilnya ditangkap bagi kaset situ gitu. Ini gak benar, gak benar. Terus kamu kesini atas keinginan, kalau hal-hal sederhana saja boleh gitu. Tapi bukan kemudian nanti diberikan kepada yang kesurupan. Saya ketipahami. Jadi gak boleh terlalu berlebihan. Dan yang namanya setan itu kan tukang nipu. Gimana? Dia umur 500 tahun, umur 50 tahun, gak usah menukar. Menurutku percaya. Aku kesini membawa teman-temanku ada 100 ribu. Percaya. Lalu setan itu lebih bagus. Setan itu tukang. Lalu gak usah percaya. Lalu saya diceritain. Niki pak, kok wadah sih ngelak niki. Lalu saya diprank kalau. Ternyata saya akan diprank ya loh. Saya tidak ada yang begitu. Ini kemarin aku panik sing malah kuadah ini. Waktu itu begitu. Saya tidak ngerti itu dari jawaban dari setan. Sama ini diprank. Wakilnya timbul ketak. Nah ini kan begini. Wakilnya apa? Saya mau keluar dengan syarat sembelihkan ayam, belikan jajan pasar. Sama manut ini yang bisa mengarah kepada saya ketibaan ya. Baik. Ini pembahasan tentang khauf masih belum tuntas. Pada intinya nanti seperti boleh gak takut jatuh miskin. Materinya kan ada sini. Takut jatuh miskin itu kemungkinan yang paling banyak itu adalah takutnya orang tua tidak bisa memberikan nafkah kepada anak. Paham ini? Makanya ayat yang berkaitan dengan ini, wala taqtulu wala taqtulu auladakum, ada dua ayatnya itu, wala taqtulu auladakum min imlaq, wala taqtulu auladakum min khasyatil imlaq. Wonten kalih. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Yang kedua, jangan kamu membunuh anakmu karena miskin. Jadi kalau pertama, karena takut, sebenarnya dia tidak miskin. Yang kedua adalah karena miskin. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu miskin. Maka takut-takut seperti ini yang nanti perlu dibenahi, sehingga rasa takut seperti ini itu menimbulkan sujud kepada Allah. Menimbulkan apa? Nah, ini maksiatnya kita. Di sini letak maksiatnya kita. Contohnya yang sederhana saja. Sederhana saja. Kita punya anak dua. Yang berdua ini gajinya pas-pasan. Gajinya pas-pasan. Kita tanya sama teman, anak yang ketiga apa? Jangan lupa. Anak yang ketiga dua mas, masya Allah. Yang ketiga kapan ini? Tidak dulu. Tidak dulu. Kenapa? Kenapa? Oh bukan. Rata-rata coba alasannya apa? Takut tidak. Pada ayat setelah larangan membunuh anak itu, ayat berikutnya apa? Nahnu narzukukum wa iyyakum, atau nahnu narzukuhum wa iyyakum. Aku yang memberikan rezeki kamu dan dia. Jadi sehingga rezeki anakmu itu tutup kamu. Paham? Jadi bapak-bapak kalau takut gak bisa berkawal sama anak, takut gara-gara kalau anak dua saja sudah kayak begini, Ustaz nanti kalau anak tiga juga. Ini lho pak, coba sampean mati yo. Sampean mati, anak sampean sekolah muda. Paham? Itu kesombongan kita karena kita menyangka bahwa kita yang memberi. Di mana posisi kita di hadapan Allah Taala? Ini yang perlu kita bongkar. Bukan berarti kemudian setelah pengajian, ayo tuh anak mana? Kamu. Ngerti? Ngerti mana? Bu, ide besok cuma kicir, besok pokoknya. Kamu dandan di siapa lagi? Aku masih ingat Ustaz Khusnul Yakin, ya, rahimahullah ta'ala. Wong lanang ini ketok lanang ini pengintok. Nah esok tadi bawa itu. Tapi kadang-kadang orang itu kepingin punya anak banyak, tapi malas ngerangut anak. Wah, pilih serangat lu betul. Lu ngerangut kepingin tambah anak, akhir terkuali. Ya, sudah betul, sih stres lah. Bener. Halo, bapak-bapak ini, khusus bapak-bapak ini. Nah, kepingin itu anak akhir, tapi sih ngerangut anak ini, sih istri itu nyewoi sing wedok, ngedusi sing wedok, nglameni sing wedok, kuwate ndulang sing wedok, awake lara karo sing wedok. Lah sing lanang jare alasane aku tugasku golek dhuwit, kon pegaweane Dek, omah. Ya bapak beliau nek padha ngene iki. Sehingga nanti kalau istri ditawari punya anak, kemudian rasa takut, iku duduk takut kan, takut dengan anak. Oh, gini sampean dhewe blas. Ini kebelakangnya. Tidak tahu. Ini kebelakangnya. Mbak Hamda itu kan teman-teman lagi loh. Langkah jatuh. Tidak tahu. Anak itu dilambut loh. Loh, kok iso anak tak? Kodoh turun, coba ayo. Kodoh turun terus arek ciri nangis. Berapa banyak orang laki-laki bangun sekilas ditolong anaknya, pasti jejak saya tolong anakmu. Mungkin. Ayo, si kakek-kakek sini. Wong anak tani yang sudah tolong anaknya pun jejak saya tolong. Si kakek sini. Nah, kalian jawab ini. Makanya belang-belang. Ayo, bu, rumah meh, bu. Mungkin baik, bujuk sambil jejak sambil jejak. Anakmu, balas ambil awakmu. Apa semana besi betul cek? Cucu. Tak benar katanya ni bapa tu benar, tak benar. Ya jangan diteruskan sifat mungkin ini sifat yang tidak. Ya, kalian rambut arek cilik ibu bapa masya Allah, betul payah. Payah. Makanya nek bapak-bapak kepingin ngerti, nek pas liburan, bilang sama istri, Dit, aku meneh libur. Wis penggawean di omah sing biasa mbok kerjano, tak kerjane mung mau libur. Gantian. Secepat paling. Ayo, rong dino ae. Pedhel kegel. Gak ngatasi sampean, yakin gak ngatasi. Apa meneh rambut arek? Ciri-ciri mau ngomong, tapi nyata juga apa-apa, tapi tanggung jawab, ngerti-ngerti sambut, kita terus tambah lorokan. Baik, sampai di sini dulu, nanti akan kita bahas ayat-ayat itu, justru yang di sini pentingnya nanti itu menggugah semangat kita, mengasah akal kita, ya mempertajam dia keyakinan kita, di mana letak keyakinan kita kepada Allah, Allah Al-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mencukupi, itu di mana letak keyakinan itu. Ya. Baik, insyaallah sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Nah, ini mungkin bulan depan kita sudah bisa lemah. Ya, mudah-mudahan semuanya kita diberi kesehatan oleh Allah. Ya, ketakwaan kita semoga ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Kesehatan kita semoga dijaga oleh Allah Ta'ala. Keselamatan kita, keluarga kita dan kaum muslimin di manapun berada, semoga senantiasa mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebih mohon maaf, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.